Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. إخواني في الدين رحمكم الله. Pada kesempatan ini kita akan mengambil suatu faedah dari keterangan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah yang kemudian diringkas oleh Syekh bin Utsaimin rahimahullah dalam kitabnya Taqriq At-Tadmuriyah terkait dengan kewajiban berislam dan juga terkait dengan kewajiban bagi yang lebih khusus daripada Islam, yaitu iman dengan takdir. Beliau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menerangkan dalam kitabnya At-Tadmuriyah dan diringkas oleh Syekh bin Utsaimin dalam Taqrib Tadmuriyah bahwa manusia, terkhusus seorang mukmin, diperintahkan untuk melakukan perintah-perintah dan menjalankannya, lalu meninggalkan larangan-larangan dan menjauhinya, serta bersabar terhadap takdir-takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini tiga hal. Al-mu'min ma'murun bifi'li al-ma'mur wa tarki al-mahdur wa sabr 'ala al-maqdur. Tiga hal ini ringkasan dari beberapa ayat Al-Qur'an dan juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti di antaranya bahwa Allah Azza wa Jalla menyebutkan وَمَنْ يَبْدَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْأَخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Dan barang siapa yang mencari selain Islam sebagai agama, maka tidak akan diterima darinya, dan dia kelak di akhirat akan tergolong orang-orang yang merugi. Dalam ayat yang lain pada surat Adz-Dzariyat ayat 56, ayat yang masyhur sering kita dengar, kita baca, "Ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, ini adalah perintah untuk berislam, perintah untuk taat dalam perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah Azza wa Jalla. Pada surat Yunus ayat 72, wa umirtu an akuna minal muslimin, dan aku diperintahkan agar menjadi orang-orang yang berislam. Ayat yang semakna dengan ini, hadis yang semakna juga dengannya sangat banyak. Begitu pula dalam bab sabar terhadap takdir, Allah Azza wa Jal juga menyebutkan dalam sekian banyak ayat, di antaranya pada surat Ali Imran yang terakhir ayat 200, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru, wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kalian ya, dan musabarah, terus melakukan dan upaya untuk bersabar. Pada surat Yusuf ayat yang ke-90, innahu may yattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin, sesungguhnya orang yang bertakwa dan bersabar maka Allah Azza wa Jal tidak akan menyia-nyiakan pahala bagi orang-orang yang berbuat ihsan. Pada wasiat Luqman kepada putranya, Allah Azza wa Jalla menceritakan bahwa Luqman mengatakan kepada putranya, ya bunayya, aqimis salata wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dhalika min 'azmil umur. Wahai putraku, tegakkanlah salat, perintahkan kepada perkara yang baik dan laranglah dari kemungkaran, dan juga bersabarlah engkau atas apa yang menimpamu, karena yang demikian itu termasuk perkara yang ditekankan. Nah, ayat-ayat itu menunjukkan perintah untuk bersabar dan keutamaan dalam kesabaran tersebut. Jadi kembali kepada apa yang di sebutkan bahwa kita selaku seorang muslim mukmin ada tiga pokok kewajiban kita. Fi'l al-ma'mur, menjalankan perintah-perintah. Tark al-mahdur, menjauhi larangan-larangan. As-sabr 'alal maqdur, sabar terhadap takdir. Ikhwani fi din rahimakumullah, kemudian untuk yang pertama, yaitu bagian pertama dari apa yang kita sebutkan itu, fi'il ma'mur dan tark al-mahdzur, ini dua perkara yang kita jadikan sebagai bagian pertama karena ini adalah makna daripada takwa kepada Allah Azza wa Jal, ya, melakukan perintah dan menjauhi larangan. Ini kita jadikan sebagai bagian pertama. Dalam bagian pertama ini, Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah menjelaskan di sana ada dua hal yang harus kita perhatikan dan kita berupaya untuk serius dalam menjalankannya, ya, yaitu dua hal yang dimaksud. Pertama adalah sebelum kita melaksanakan dan saat kita melaksanakan, kita harus berupaya untuk mendalami ilmu terkait dengan keduanya, ya. Jadi menjalankan bagian pertama ini saat kita beramal dan juga sebelumnya, kita terlebih dahulu harus mendalami ilmu terkait dengan keduanya. Prakteknya bagaimana? Ya. yakni dengan talabul ilm, perintah-perintah Allah Azza wa Jal, apa yang Allah perintahkan kepada kita. Dari mulai misalnya sholat, puasa, zakat dan seterusnya, dan perintah-perintah Allah banyak. Kita harus berusaha untuk mendalami perintah-perintah tersebut. Begitu pula sebaliknya, larangan, kita pun harus mendalami tentang larangan-larangan itu, artinya berilmu tentang larangan-larangan tersebut. Ini yang dilarang Allah Azza wa Jal, syirik, ini bid'ah, ini maksiat, ini dosa besar yang jumlahnya cukup banyak. Kita juga harus mendalami ilmu tentang larangan-larangan itu. Ya. Ini menjadi dasar sebelum kita melaksanakan atau mewujudkan bagian pertama ini. Kemudian setelah ilmu, amal. Nah, kita juga harus bersungguh-sungguh dalam mengamalkan. Setelah tahu perintah, jalani perintah itu. Setelah tahu larangan, maka jauhi segala hal yang terlarang. Disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah dan diringkas oleh Ibn Utsaimin, kata beliau, amal aslani fil amri fahuma aslun qabla al-amal au muqarinun lahu wa huwa al-ijtihad fil imtithal ilman wa amalan. Yaitu sungguh-sungguh dalam berilmu dan dalam beramal. Fayajtahid fil ilmi billah wa asma'ihi wa sifatihi wa ahkamihi thumma ya'mal bima yaqtadhihi dhalikal ilm. Maka seorang muslim hendaknya bersungguh-sungguh dalam bab berilmu tentang Allah Azza wa Jal, mendalami ilmu terkait dengan Allah Azza wa Jal, nama-nama Allah, sifat-sifatnya, hukum-hukum yang Allah tetapkan, thumma ya'mal bima yaqtadhihi dhalikal ilm, lalu berusaha mengamalkan konsekuensi daripada ilmu-ilmu tersebut, min tasdiqil akhbar wal amal bil ahkam, baik amal itu berupa membenarkan berita-berita dari Allah Azza wa Jal maupun berupa pengamalan dan praktek terhadap hukum-hukum, melakukan perintah Allah Azza wa Jal dan menjauhi larangan-larangannya. Ya. Jadi ini sekali lagi dasar dan landasan untuk mewujudkan bagian pertama dari kewajiban kita sebagai seorang muslim. Ya. Harus belajar, harus talabul ilm, harus mendalami ilmu agama, kemudian mengamalkannya. Kemudian yang kedua adalah yang dilakukan setelah mengamalkan. Aslun ba'dal amal. Jadi setelah kita mengamalkan, jangan kemudian seolah-olah kita sudah selesai dari kewajiban kita, tidak mau tahu dengan nasib amalan kita. Bahkan di sini juga ada sesuatu yang mesti kita lakukan selepas kita menjalani perintah-perintah Allah Azza wa Jalla. Selepas kita beramal, masih ada hal yang perlu kita lakukan dan kita bersungguh-sungguh padanya. Apa itu? Wa huwa al-istighfar wa taubah, yaitu banyak istighfar, banyak bertaubat, minat tafrid fil ma'mur, karena mungkin ada tafrid, kekurangan dalam kita menjalankan perintah-perintah. awit ta'addi fil mahdzur, atau mungkin ada sikap-sikap melampaui batas-batas larangan-larangan Allah Azza wa Jalla. Ya. Dan ini kalau kita coba mengkoreksi diri kita masing-masing, kita akan dapati bahwa kondisi kita seperti yang disebutkan ini. Artinya dalam perintah-perintah kita tidak merasa telah menjalankannya dengan sebaik-baiknya. Mesti saja ada kekurangan. Ya. Dalam sholat, dalam puasa, dalam zakat, dalam ibadah-ibadah yang lain, kalau kita coba mengoreksi diri kita masing-masing, coba memikirkan dan merenungi muhasabah apa yang kita lakukan, kita akan merasa bahwa kita belum sempurna. Bahkan banyak kekurangan. Ada kelirunya, ada salahnya, ada lupanya, ada lalainya. Nah, ini mesti kita tutupi dengan istighfar dan taubah. Begitu pula apalagi dalam bab larangan, ya, banyak hal yang terlarang, sedikit banyak kita terjerumus padanya. Kadang ya, karena terdorong hawa nafsu, kadang dari mulai tidak sengaja akhirnya jatuh di dalam hal yang terlarang. Banyak hal yang membuat seseorang terjatuh dalam larangan-larangan itu, sedikit atau banyak. Nah, tentu yang seperti ini mesti kita tutup dengan apa? Istighfar dan taubah. Ya. Nah, ini hal yang harus senantiasa mengiringi segala amal-amal kita. Ingat, sebelum beramal, saat beramal, sungguh-sungguh dalam berilmu dan beramal. Setelahnya, sungguh-sungguh dalam bertaubat dan beristighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Ikhwani fi din rahimakumullah, disebutkan oleh penulis di sini rahimahullah beberapa hal yang menunjukkan tentang hal ini. Artinya istighfar dan taubah setelah kita beramal. Allah Azza wa Jal berfirman pada surat Ali Imran ayat 17, yaitu firman-Nya, wal mustaghfirina bil ashar. Allah memuji mereka, orang-orang yang istighfar di akhir malam. Ya. Apa maksudnya ini dan apa kaitannya dengan pembahasan kita? Yani Allah Azza wa Jalla menyebutkan golongan ini yang istighfar di akhir malam, yakni mereka sebelumnya itu sholat malam, mereka tahajud, mereka witir, tapi apa yang mereka lakukan di akhirnya? Istighfar. Ya. Bukan mereka habis berbuat dosa. Kalau jelas itu berbuat dosa, ya jelas istighfar dan taubah itu hal yang jelas, ya. Tapi bukan ini. Yang di dalam ayat ini bukan terkait dengan mereka yang dosa lalu istighfar, tapi terkait dengan yang beramal, sholat, kemudian mereka istighfar di akhir malam itu. Kemudian kata penulis rahimahullah, wa kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza sarafa min salatihi istaghfara thalathan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah selesai sholat fardu, beliau juga istighfar 3 kali seperti yang dilakukan. Nah, apa hikmah daripada itu semua? Mungkin ada suatu pertanyaan, apa kaitannya? Baru sholat kok malah istighfar? Kaitannya seperti yang kita terangkan tadi. Kita tidak menutup kemungkinan yang terjadi pada diri kita. Dalam sholat kita ada kekurangan. Nah, dan Nabi mengajarkan seperti itu. Setelah sholat istighfar. Nah, kekurangan-kekurangan yang ada dalam sholat kita bisa tertutupi dengan istighfar dan taubah kepada Allah Azza wa Jalla. Pada surat An-Nasr ayat 1-3, idza jaa an-nasrullahi wal fath dan seterusnya, Allah Azza wa Jalla kemudian menyuruh nabinya di akhir ayat, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu, maka bertasbihlah engkau dengan memuji Rabbmu dan beristighfarlah. Innahu kana tawwaba, sesungguhnya Allah Azza wa Jal maha penerima taubat. Setelah turunnya ayat ini, Nabi memperbanyak istighfar. Prakteknya dalam rukuk dan sujudnya beliau selalu membaca apa? Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Ini yang terus kemudian beliau baca setelah turunnya ayat-ayat tersebut. Dan ini ternyata menjadi akhir dari kehidupan Rasulullah SAW. Sehingga turunnya ayat tersebut dan praktek Nabi terhadap ayat tersebut, ya, menjadi pertanda apa? Dekatnya ajal beliau alaihi salatu wassalam. Nah, setelah sekian lama beliau beramal, dari mulai diangkat sebagai nabi, diangkat sebagai rasul, ya, berjalan waktu dalam mengemban amanah ini selama kurang lebih 23 tahun beliau menjalankan tugas beliau. Di akhir hayatnya memperbanyak istighfar, diperintahkan oleh Allah Azza wa Jal untuk itu. Nah, ini juga dengan kata lain istighfar setelah amal. Ikhwan fillah rahimakumullah, apa yang disebutkan ini seperti yang tadi disebutkan bahwa di antara hikmahnya adalah untuk menutupi kekurangan-kekurangan. Dalam ayat yang lain juga Allah Azza wa Jalla berfirman semakna dengan apa yang disebutkan ini. Pada surat Fussilat Allah Azza wa Jalla mengatakan fastaqimu ilaihi wastaghfiruh wa wailun lil musyrikin. Fastaqimu ilaihi, beristiqomahlah kalian menuju kepada Allah Azza wa Jalla, wastaghfiruh dan mintalah ampun kepadanya. Wa wailun lil musyrikin, dan celakalah bagi mereka yang musyrik. Di sini ada perintah istighfar setelah perintah istiqamah. Ada perintah istighfar setelah perintah untuk beristiqamah kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, ikhwan fiddin rahimakumullah, jadi memang istighfar ini sangat-sangat penting bagi kita. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti itu, bagaimana dengan kita yang kita tahu kondisi kita masing-masing? Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah teladan bagi kita semua, dan disebutkan dalam beberapa ayat atau beberapa hadis, ya, beberapa hadis. Beliau mengatakan, ya ayuhan nas tubu ila rabbikum fa inni atubu ilaihi fil yaum mi'at marrah. Wahai manusia, bertaubatlah kalian kepada Rabb kalian. Fa inni atubu ilaihi fil yaum mi'at marrah. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Allah dalam satu hari 100 kali. Ya, 100 kali di sini bukan artinya memang betul-betul 100, ya. Dalam arti kalau sudah 100 kali beliau berhenti, tidak bertaubat lagi, tidak istighfar lagi, tidak bermakna begitu. Tapi ini seperti kata sebagian ulama dalam syarah seperti Al-Munawi, yang mengatakan Nabi bermaksud dengan kata 100 ini untuk apa? Taksir. Untuk menunjukkan jumlah yang banyak. Dan itu hal yang biasa, ya. Misal juga disebutkan 70 kali dalam bahasa Arab, kalau ungkapan bilangan yang banyak itu ya kadang 70, kadang 100. Lakukan ini 100 kali. Ya, atau kamu melakukan 100 kali pun saya tidak akan terima. Artinya adalah apa? Jumlah yang banyak. Jadi Nabi SAW kalau begitu dalam keseharian beliau sangat banyak beristighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Dan karena apa beliau beristighfar? Apa beliau melakukan dosa-dosa? Apa beliau jatuh dalam dosa besar? Beliau maksum. Nabi AS adalah seorang yang maksum. Lalu bagaimana? Beliau beristighfar, bahkan istighfar beliau tampak sangat sungguh-sungguh. Ternyata disebutkan dalam sebagian riwayat, yaitu riwayat Muslim, beliau mengatakan innahu la yughana ala qalbi wa inni la astaghfirullah fil yawm 100 marrah. Sesungguhnya la yughanu ala qalbi. Apa makna yughanu ala qalbi? Al-ghain itu secara makna seperti al-ghaim. Ghaim ya nun seperti dengan ghain ya mim, ghaim. Ya. Artinya apa? Penutup. Nah, tertutup. La yughanu ala qalbi, sungguh kalbuku tertutup. Apa maksud daripada tertutup ini? Diterangkan dalam syarah Muslim oleh Al-Qadhi, dinukil oleh An-Nawawi rahimahullah, al-muradu al-fatarat awil-ghafalat anil-dhikri. Yang dimaksud oleh Nabi adalah saat-saat tertentu yang beliau lalai dari zikir. Alladzi kana sya'nuhu dawam 'alaih, yang di mana Nabi biasanya tidak lepas daripada zikir. Sampai disebut oleh sahabat yang lain, kana yadhkurullaha 'ala kulli ahyani. Nabi itu berzikir kepada Allah tiap saat. Ya. Memang senantiasa terlihat seperti itu beliau. Berzikir tiap saat. Tapi Nabi sendiri merasa terkadang ada ghaflah, kelalaian, sesaat-sesaat. Ya, Nabi lebih tahu tentang dirinya. Nah, kelalaian dari zikir ini, hadda dzalika dzamban, Nabi menganggapnya sebagai dosa. Wastaghfara minhu, maka Nabi beristighfar. Itu ternyata sebabnya. Bukan karena Nabi dosa. Dosa dalam pengertian kita, ya kan? Orang melanggar suatu perintah, ada yang dosa kecil, ada yang dosa besar. Nabi tidak jatuh dalam dosa kecil, apalagi dosa besar. Yang terjadi hanyalah terkadang terlalaikan dari zikrullah. Yang biasanya beliau setiap saat zikrullah, sesekali terlewat. Terlewatnya kenapa? Ya mungkin beliau orang yang sibuk, ya kan. Beliau bukan orang yang nganggur tanpa kerjaan. Beliau mengurusi umat, mengurusi berbagai urusan-urusan besar, sehingga mungkin saat-saat itu terlewat daripada zikrullah yang biasa beliau lakukan. Nah, ini beliau anggap sebagai dosa, sehingga beliau beristighfar. Seperti yang beliau katakan, sungguh ya, kalbuku tertutup, maka aku beristighfar kepada Allah Azza wa Jal dalam sehari 100 kali. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, berapa saat beliau jatuh dalam hal itu? Ya, bukan sepanjang harinya jelas, karena justru yang terlihat oleh para sahabat setiap saat beliau berzikir. Sehingga terjadi hal seperti itu hanya beberapa saat yang sangat sedikit. Namun istighfar beliau luar biasa. Nah, itulah teladan kita, pimpinan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, mengambil pelajaran dari apa yang dilakukan oleh beliau alaihi salatu wasallam, maka kita ya mesti banyak sekali beristighfar semestinya begitu. Ya, setiap saat kita istighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Itu yang semestinya, idealnya begitu bagi kita semua. Ya, semoga kita bisa ya menjalankan hal tersebut, ya. Taufik dari Allah Azza wa Jalla itu yang kita harapkan. Sehingga kita banyak-banyak beristighfar atas kesalahan, kekeliruan, kelalaian, dosa yang kita lakukan. Ikhwan fillah rahimakumullah, jadi di sini saya ringkas kembali sebelum kita lanjutkan kepada bagian kedua. Untuk bagian pertama, kewajiban seorang muslim adalah apa? Melakukan perintah dan menjauhi larangan. Nah, untuk mewujudkan hal itu, lakukan ijtihad, kesungguh-sungguhan dalam talabul ilm, mempelajari perintah dan larangan, kemudian ijtihad bersungguh-sungguh dalam apa? Mengamalkan ilmu tersebut. Kemudian setelah dilakukan, maka lakukan istighfar dan taubat kepada Allah Azza wa Jal setelah beramal, apalagi setelah dosa. Ini bagian pertama dari pembahasan kita. Yang kedua terkait dengan as-sabr 'alal maqdur, sabar terhadap takdir Allah Azza wa Jal. Dan ini tidak lepas daripada kehidupan kita dalam beragama ini. Takdir merupakan salah satu daripada rukun-rukun iman. Dan takdir Allah Azza wa Jal, kita juga jelas merasakannya. Maka di sini beliau Ibn Taimiyah rahimahullah menitikberatkan pada bagian sabar terhadap takdir. Ya. Sabar seperti kata ulama rahimahumullah mencakup lebih luas daripada sekedar sabar pada takdir. Di sana ada sabar dalam menjalankan perintah. Di sana pun ada sabar dalam menjauhi larangan. Namun fokus kita di sini adalah sabar dalam menerima takdir Allah Azza wa Jal, ya, yang terkadang begitu terasa pahit, ya, berat. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan di sana juga ada dua hal dalam merealisasikan kewajiban terkait dengan takdir ini. Juga di sini dibagi menjadi dua, sebelum terjadinya takdir itu pada diri kita dan setelah. Adapun sebelum, apa yang dilakukan? Al-isti'anatu billahi azza wa jalla. Mohon pertolongan Allah Azza wa Jal, mohon bantuannya. Wal isti'adha bihi, mohon perlindungannya. Wa du'aihi atau wa du'auhu, berdoa kepadanya. Raghbatan wa rahbah, dengan penuh kecemasan dan harapan, atau harapan dan kecemasan. Fayakunu mu'tamidan ala rabbih, sehingga dengan itu dia sangat bersandar kepada Rabb-nya. Multaji'an ilaih, pasrah kepadanya dalam upayanya memperoleh apa yang dia inginkan dan menghindari apa yang dia khawatirkan. Ya. Nah, ini bagian pertama atau yang dilakukan sebelum terjadinya al-maqdur, apa yang akan ditakdirkan. Sebagai contoh misalnya, kita dalam suatu kegiatan kita, ya, mungkin kita dalam melakukan safar ke suatu tempat, mungkin kita dalam melakukan suatu usaha, ya, mencari rezeki, dan macam-macam kegiatan kita, keseharian kita. Maka di sini di hadapan kita ada kemungkinan berhasil, ada kemungkinan tidak berhasil, ada kemungkinan selamat, ada kemungkinan gagal dan seterusnya. Nah, sebelum itu semuanya terjadi dan kita enggak tahu apa yang akan terjadi, yang jelas takdir telah ada. Kita sedang menjalani dan akan menuju kepadanya. Maka sebelum itu semua terjadi, banyak-banyak kita selaku seorang muslim isti'anah kepada Allah Azza wa Jalla. Mohon pertolongan kepada Allah, mohon perlindungan kepada Allah, berdoa kepadanya. Tentu diiringi dengan usaha-usaha yang mungkin kita lakukan. Dan Nabi SAW telah bersabda dalam hadis, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah. Sungguh-sungguhlah kamu semangat pada perkara yang bermanfaat bagimu. Ihris ala ma yanfa'uk. Jadi kita punya target, ini suatu perbuatan dan ini kita nilai dengan pengetahuan agama kita baik, manfaat. Maka ihris, sungguh-sungguhlah berupaya, berusaha. Wasta'in billah, mohon pertolongan kepada Allah. Mohon pertolongan kepada Allah. Bismillah dengan nama Allah ini, yakni kita menyebut nama Allah Azza wa Jal untuk mohon pertolongan kepadanya, bantuan kepadanya, berlindung juga kepadanya dari segala hal yang kita khawatirkan. Ya. Nah, dengan itu seseorang akan menjalani kegiatannya, upayanya, usahanya dengan penuh tawakal kepada Allah Azza wa Jal, bukan dengan bertumpu pada dirinya, ya, percaya pada dirinya, sehingga bertumpu pada dirinya dan tidak atau kurang dalam bertawakal kepada Allah Azza wa Jal. Nah, jadi seorang muslim sepenuhnya pasrah kepada Allah, percaya kepada Allah. Kita hanya melakukan, kita hanya usaha. Ya, kita percaya kepada siapa? Bukan kepada diri kita, tapi kepada Allah Azza wa Jal. Ya. Ikhwani fi din rahimakumullah. Setelah itu dilakukan, maka ada dua kemungkinan tadi, mungkin berhasil, mungkin gagal. Kalau berhasil, walhamdulillah, bersyukur kepada Allah Azza wa Jal, ya, dan melakukan kewajiban daripada syukur tersebut. Kalau ternyata gagal, ternyata dia sesuai dengan yang diinginkan, terjadilah di situ takdir yang buruk dalam arti bagi kita, ya, buruk, tidak kita senangi, tidak kita sukai, mungkin menyakitkan kita, mungkin menyedihkan kita. Ini yang dimaksud dengan takdir yang buruk. Apa yang kita lakukan? Nah, ini yang kedua kata Ibn Taimiyah rahimahullah atau Ibn Utsaimin, ba'dal maqdur wa huwa as-sabr 'ala al-maqdur. Saat itu hendaknya dia bersabar. Bersabar terhadap takdir yang terjadi. Haitsu yafutu matlubuhu, di mana yang dia cari terlewatkan. Au yaqa'u makruhuhu, atau yang dia khawatirkan terjadi. Nah, di sini seorang muslim harus berupaya untuk sabar. Ya. Hadis Nabi SAW yang tadi kita sebutkan, di situ beliau katakan, fa in asabaka syai'un, ya, pertama ihris ala ma yanfa'uk wasta'id billah wasta'in billah wa la ta'jizan. Ya. Kalau menimpa kamu sesuatu, fa in asabaka syai' fala taqul, jangan kamu katakan lau anni fa'altu, duhai seandainya saya melakukan begini-begini, jangan. Ya, tapi apa yang kita katakan? Qadarullah wa ma syaa fa'al. Ini takdir Allah. Apa yang Allah kehendaki, Allah akan melakukannya. Ya. yang melakukan hal-hal yang tidak baik, jangan mengucapkan hal-hal yang tidak diridhai Allah, yang akan membuka pintu bagi syaitan. Maka Nabi katakan, jangan kamu katakan bahasa andainya saya melakukan ini dan itu, ya maka akan terjadi begini dan begitu. Tapi katakan qadarullah, ini takdir Allah azza wajalla. Nah, ungkapan ini menunjukkan ungkapan penerimaan. Dalam arti dia mengungkapkan hal itu dengan menyadari ya bahwa ini memang betul-betul takdir Allah. Ungkapan juga misalnya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un misalnya kan. Ini bukan sekedar di mulut sebetulnya. Tapi itu adalah ungkapan yang sudah ada sebelumnya di dalam diri seseorang, menyadari kita ini milik Allah. Ya, kembali kepadanya. Ungkapan qadar Allah, ini takdir Allah, sudah ada sebelumnya di dalam diri kita, ini takdir Allah. Nah, lisan kita mengungkapkannya. Jadi kalau ada orang mengungkapkan dengan lisan karena kebiasaan, tapi di dalam dirinya ada gejolak menentang takdir Allah, ya percuma saja dia katakan qadarullah dan seterusnya. Dia katakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, tapi perilakunya ya menunjukkan tidak terima dengan takdir Allah. Mengatakan inna lillahi, tapi dia bentur-benturkan kepalanya ke tembok karena musibah. Apa artinya mengatakan inna lillahi kalau begitu? Jadi yang dimaksud dari ucapan-ucapan tersebut sebagai ungkapan menerima terhadap takdir Allah Azza wa Jalla, karena memang sebelumnya sudah ada dalam kalbu mereka keyakinan-keyakinan itu, terima dengan takdir Allah Azza wa Jalla. Nah, kata Syekhul Islam, kalau begitu fayuwattin nafsahu alaih, dia kokohkan dirinya terhadap takdir-takdir tersebut. Bihaitsu ya'lam anna ma asabahu lam yakun liyukhti'ah, di mana dia menyadari benar bahwa apa yang Allah takdirkan akan menimpa dirinya enggak mungkin meleset. Wa anna ma akhta'ahu lam yakun liyusibah, dan apa yang Allah takdirkan tidak akan menimpanya enggak mungkin akan menimpanya. Dia menyadari itu. Jadi ini memang sudah ketetapan Allah. Apapun yang dilakukan manusia tetap saja akan terkena. Wa annal hala yumkin an tataghayyar amma qaddarahu Allah azza wa jalla, dan bahwa keadaan tidak akan mungkin berubah dari apa yang Allah takdirkan. Fa yardha bidzalika wa yusallim, maka dia pun ridha dengan itu dan pasrah berserah diri. Wayansyariha sadru, dadanya pun lapang dengannya. Wayadhhab anhu an-nadam wal huzn, lalu menghilangkan atau hilang darinya rasa penyesalan maupun kesedihan. Artinya betul-betul terima ya kesedihannya, kesedihan yang manusiawi, bukan kesedihan untuk menentang takdir Allah Azza wa Jalla. Ya. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa may yu'min billahi yahdi qalbah." Orang yang beriman kepada Allah, Allah akan berikan petunjuk kepada kalbunya. Maksudnya apa? Seperti ditafsirkan sebagian ulama bahwa ini terkait dzalika ar-rajul tusibuhu musibah fa ya'lam annaha min indillah fa yarda wa yusallim. Itu terkait dengan seorang yang terkena musibah, lalu dia menyadari bahwa itu adalah dari Allah, dia pun ridha dan pasrah kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, inilah as-sabr 'alal maqdur. Ya, ini sabar terhadap takdir. Dan ahibati billah rahimakumullah, dengan ini seseorang terbimbing, ya. Terbimbing dalam menghadapi ujian-ujian ini. Ikhwan fillah rahimakumullah, dengan ini kalau seorang muslim betul-betul bisa mewujudkan dalam kehidupannya, maka benar-benar dia akan beruntung ya dia telah sukses dengan makna sukses yang sesungguhnya, ya, sukses dalam kehidupan duniawinya, ya, yang tujuannya apa? Tujuannya ibadah. Ini baru-baru yang namanya sukses, ya. Tapi kalau dia tidak seperti itu, berarti ada kegagalan, ya. Ini penilaian an-najah, al-falah, keberuntungan, kesuksesan. La'allakum tuflihun, itu bukan dinilai kesuksesan itu dari hal-hal yang sifatnya duniawi, ya. Banyak orang yang sekarang menjadi ungkapan-ungkapan manusia pada umumnya, fulan sukses, yakni sukses urusan duniawinya. Padahal urusan agamanya mungkin, ya, jauh daripada kesuksesan tersebut. Di mana, ya, ketika terkena musibah, hartanya hilang atau sebagainya hilang, sudah tidak karuan kegelisahannya dan tidak bersabar dengannya. Nah, yang seperti ini tidak dikatakan sukses dalam pandangan syar'i. Apalagi dia dalam mencari rezekinya tidak melihat aturan-aturan syar'i, tidak melihat mana yang halal, mana yang haram. Nah, jelas ini adalah kegagalan. Ikhwan fillah rahimakumullah, demikian penjelasan Ibnu Taimiyah rahimahullah. Jadi kesimpulannya untuk yang terakhir, ya, bab as-sabr 'alal maqdur. Sebelum terjadinya takdir, kita berusaha sebaik-baik mungkin sesuai aturan syariat, melakukan usaha sebisa mungkin dan tawakal kepada Allah, isti'anah kepadanya. Setelah terjadi sesuatu ternyata tidak sesuai dengan yang kita inginkan, maka bersabar. Wallahu a'lam bissawab. Ini yang bisa kita kaji sementara ini pada kesempatan ini. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa memberikan kepada kita taufiknya untuk selalu taat kepadanya sampai akhir hayat kita. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.